Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Tabaraka Rahman, Barakallahu Fikum. Semoga Allah Ta'ala berkahi hari-hari kita, waktu kita dalam ketaatan dan selalu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala luruskan niat kita, karena kita sama tahu bahwa syarat diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah semata. Semoga hari-hari kita beramal hanya mencari ridho Allah, bukan hanya sekedar tulus tapi ikhlas. Apa bedanya tuh, Pak? Kemarin saya sudah bahas ini ya, tulus dan ikhlas ya, sedikit. Masih ingat, Mas? Tulus itu apa? Tulus itu berangkat dari dalam jiwa. Keinginan dia itu berbuat yang seperti ini, kegiatan-kegiatan, pasang-pasang lampu di musala. Yang hobi dia. Sejak kecil kerja dia itu. Ada latar belakang emosional dia sehingga dia suka. Ya. Berorganisasi yang membuat kegiatan-kegiatan itulah, ya. Maka itu sekedar tulus, dia tidak berharap ridha Allah. Jadi yang ikhlas itu adalah berangkat dari hati yang ingin mencari ridha Allah, kasih sayang Allah, dan nanti nampak deh. Di hati kita sendiri itu kita merasakan. Ketika kita berbuat, berjuang, beramal, berjihad, ya, menghidupkan kajian-kajian sunnah seperti ini di kampung-kampung yang seperti ini, jihad, semakin lama kita berjuang, semakin terasa lembut hati kita. Semakin lama kita berjuang, semakin terasa nikmat. Kalau sekedar tulus, itu dia. Ada masanya muak aja gitu rasanya. Ya. Ya karena berangkat dari hati saja. Dari jiwa dia saja. Tidak karena Allah. Makanya, maka nalillahi fahuwa abaqa. Sesuatu yang dibuat, dituntut, dipelajari, diamalkan, diperjuangkan, dipertahankan. Sabar kita di atasnya. Itulah dia yang fahuwa abaqa, itulah yang akan berkekalan itu. Makanya selalu saya memotivasi diri saya sebagaimana para ulama kita, senantiasa mereka mewanti-wanti untuk terus ikhlas. Ya. Kami para da'i juga. Ya. Rubbama uhadithu bihadithin waliniyah. Fa'idha ataitu ala ba'di tawayyarat niyati. Sebagian para ulama kita mengatakan, kadangkala aku meriwayatkan hadis, aku punya niat satu saja, luruskanlah Allah Ta'ala. Manakala sampai pada pertengahannya, tawayyarat niyati, berubah niat. Fa'idhal hadithul wahidu yahtaju ila niyat. Satu hadis saja yang disampaikan butuh pengulangan-pengulangan niat. Bayangkan itu. Jadi dalam menuntut ilmu itu, kita memang dibutuhkan apa? Niat yang ikhlaskan Allah Ta'ala ini. Dan ini yang paling berat. Dia yang berat-berat itu yang banyak pahalanya. Nah, sekarang dihadapkan dua hal pada kita. Mau kita dapat pahala atau tak dapat pahala. Dapat pahala berjuang terus. Hati kita kepada Allah. Maka akan semakin kita berjuang, semakin kita terus berjuang, maka akan semakin terasa kelembutan hati kita. Dan disitulah syaitan selalu menggoda kita, memperdaya kita. Barakallahu fikum, bapak-bapak yang saya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, kita bahas satu kitab yang sungguh sangat berfaedah sekali insyaAllah Ta'ala. Dan pembahasan kitab ini adalah berkaitan dengan apa kemarin? Akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. Akidah itu apa, Pak? Keyakinan. Keyakinan. Manhaj. Oh, jalan begitu. Alhamdulillah. Tertinggi kajinya, Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi manhaj itu lebih luas. Sampai juga manhaj Ahlussunnah dalam menuntut ilmu, manhaj Ahlussunnah dalam beramal, manhaj Ahlussunnah dalam berdakwah ilallah. Aqidah adalah yang berkaitan dengan keyakinan dan usuluddin. Sebagian para ulama membuatkan ada 9 poin pembahasan ilmu aqidah. Manhaj lebih luas. Baik. Kenapa kita bahas tentang aqidah dan manhaj? Ini penting, saya sudah sampaikan sedikit banyaknya pada pertemuan yang lalu, ya. Dan sekarang kita ambil satu kitab. Nah, di kitab ini penting, makanya besok Mas wajibkan teman-teman ini beli buku, Mas. Ini harganya enggak sampai satu tandan sawi, enggak sampai. Ah, gitu ya. Beliau saya sudah kabarkan. Saya mengisi kajian ini, saya enggak jualan buku. Jadi buku yang kita pelajari ini ada yang terjemahannya. Tentu dulu, kita ngaji yang terjemahan atau Arabnya? Kalau Arabnya nanti, metodenya tentu dibaca perlahan-perlahan, ya, dibaca sedikit demi sedikit. Udah Arabnya bawa terjemahnya gitu, ya? Iya, kalau kayak gitu. Enggak, kan kadang kalau ngaji serius itu bisa. Ngaji serius, rutin, ya. Di sebagian majelis para asatizah kita, ya, seperti teman-teman, bukan hanya ustaznya, tapi kalau memang usulannya ustaz pegang Arabnya, saya bapak-bapak pegang terjemahnya, ayo enggak apa-apa lah. Oh gitu ya, ada Arabnya, ada terjemahnya, cari aja nanti, Mas. Baik. Sekarang gini, ini yang terjemahnya saya bawa tadi, saya lihat di perpustakaan pondok ada. Ini dia judulnya, Jalan Golongan yang Selamat. Artinya apa? Arti dari judul kitab kita ini, Jalan Golongan yang Selamat. Mau selamat, Pak, ya? Di sini ada Pak Samad. Enggak, ya? Enggak datang, ya? Ah, ini jalan beliau. Beritahu dia nanti, jalan santen itu di sini loh, gitu. Jadi, hah? منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. طيب sebelumnya saya ingin menyampaikan pentingnya ngaji kitab. Apa sih faedahnya ngaji kitab dan talaqqi kitab ini? Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang sungguh sangat luar biasa disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tauhid awalan ya du'at al-Islam. Tauhid yang pertama wahai dan Islam. Beliau menyebutkan begini. Kadang ada orang yang juga sudah menisbatkan dirinya kepada Salafi. Pengikut generasi Salaf. Coba dulu paskan dulu Pak, Salafi. Bukan Salafi. Kalau itu bahasa Minang itu. Nah. Bukan pa tapi fi fa. Ha. Mahrotnya itu di ujung gigi bagian atasnya bertaut di bibir bawah itu. Salafi. Kalau Salafi itu bahasa Minang itu. Atau tidak dua lapis itu. Jadi kadang orang plesetkan kita. Kalian kaji tidak dua lapis Salafi towi. Katanya kita tu tidak dalam kaji kita. Katanya kaji kita tu tidak dalam gitu ya. Salafi, karena bahasa Minangnya Salafi. Sekarang gini aja dia, bawa aja dia nanti ke pondok saya, biar saya tunjukkan berlapis-lapisnya kaji Salafi. Nanti dia. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi apa tadi perkataan Syekh Al-Albani? Ada orang yang sudah menisbatkan pada tapi manakala datang orang-orang jahmiyah, manakala datang orang-orang mu'tazilah, manakala datang firqah-firqah yang lain, goncang akidahnya. Goncang. Rubah dia. Apa sebabnya itu? Sebabnya ini yang jadi catatan kita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahu wa ta'ala itu. Apa kata beliau? Li'annahum lam yatalaqqaw al-aqidata sahihata min kulli jawamibiha. Karena mereka tidak bertalaqqi aqidah as-sahiha min kulli jawamibiha dari semua sisi-sisinya. Apa sebab? Tidak bertalaqqi aqidah yang sahiha min kulli jawamibiha dan seluruh sisi-sisinya. Maka disinilah kita pentingnya ngaji pakai kitab. Ngaji pakai kitab itu dari kulit ke kulit. Kulit sebelah kanan sampai kulit sebelah kiri. Sekarang yang kita bahas dulu kulit sebelah kanannya dulu. Judulnya kalau bahasa Indonesia kita tuh kiri. Ya. Kalau Al-Tawi tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Syekh Mas. Alhamdulillah. Ikhwatifillah barakallahu fikum. Jadi dah dapat mainin pentingnya ngaji kitab. Makanya semakin bisa kita ngaji kitab Arab semakin kukuh ni. Tapi tak pala dulu, tak dapat bahasa Arab, Arab Melayu pun jadi. Ikhwatifillah. Jadi saya berharap besok pertemuan kajian saya ini terus ini bawa buku. Enggak mahal harganya, cuma saya lupa dicek aja. Nah, tak ada pula mereknya sini perpustakaan buku pondok ini. Misalnya ada. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebelum masuk kita kepada pembahasan kitab, judul kitab ini adalah Minhajul Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatin Mansurah. Diterjemahkan jalan golongan selamat. Kalau ngaji kitab biasanya disebutkan biografi penulisnya. Dan di sini alhamdulillah disebutkan juga biografi penulisnya. Apapun lah pentingnya Ustaz ngaji biografi penulis, kira-kira apa Pak? Kadang saya nanya sama anak pondok, berapa lama kamu mondok? Saya kan tahu. Apa saja kitab yang kamu pelajari di pondok dulu? Lupa sebenarnya. Ada yang ingat dia kitabnya, tak ingat dia penulisnya. Wah, ini kurang elok juga nih. Masa guru lupa? Masa guru lu? Makanya di antara ungkapan para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, min barakatil ilmi ayyusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Siapa pemilik ilmu itu? Jadi kalau kita buat status kadang itu berkahnya status atau ilmu yang dapat tuh, itu pakai ucapan siapa, ungkapan siapa, itu yang kita tulis. Baik. Jadi penting, berkata Syekhulan di dalam kitabnya. Ini dia. Penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Jabil Jamil Zainu. Siapa beliau ini? Ikhwati fillah, beliau ini adalah salah seorang ulama yang punya juhud yang luar biasa, giat dalam berdakwah, dan yang paling menjadi catatan dan motivasi besar buat saya adalah perjalanan beliau yang malang melintang. Jadi di antara yang membuat saya Allah Ta'ala berikan hidayah sebabnya adalah karya tulis beliau ini. So, rasanya latar belakang beliau ini banyak kesamaan dengan yang pernah saya tempuh. Bahkan beliau lebih dahsyat. Ketawa-ketawa kita kadang kalau baca buku beliau menceritakan latar belakangnya. Kalau saya ceritakan pula latar belakang saya, depatan bapak-bapak, bapak pasti bakal tersenyum-senyum. Lucu-lucu. Lucu loh. Lucu. Gimana pula tak lucu rasanya. Ada pula pemahaman yang pernah saya dapatkan, Allah itu angin katanya. Tiba-tiba zikir itu ada zikir syariat, zikir tariqat, zikir hakikat, zikir makrifat. Zikir yang paling tinggi itu zikir makrifat. Apa itu? Ya hu. Hu itu kan hu. Kan angin itu. Cobalah dengarkan bunyinya. Hu. Katanya itu berarti Allah Ta'ala itu katanya. Bayangkan tuh. La ilaha illallah, subhanallah amma yasifun. Syekh Jamil Az-Zainu ini, Muhammad bin Jamil Az-Zainu ini, masya Allah, manakala saya membaca latar belakang beliau-beliau ceritakan di jamaah ini yang beliau dapatkan di firqah ini yang beliau temukan, akhirnya setelah kita tertawa dan tersenyum-senyum membaca perjalanan hidupnya, beliau pun menceritakan ketika beliau telah berjumpa dengan ulama Ahlus Sunnah yang ulama Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Makanya ya, di antara judul buku beliau yang yang perlu bapak, yang elok bapak baca itu nanti adalah buku beliau tentang tasawuf. Apa ada bahasa Indonesianya? Tunggu. Apa judul bahasa Indonesianya? Tapi ya, apa? Buku Syekh Jamil Az-Zainu. Tariqah Sufi, saya ingat saya. Sebentar. Apa terjemahannya? Bapak cari aja nanti ya. Karena kitab-kitab beliau ini banyak. Dan yang terjemahannya itu apa judulnya, cari di toko buku nanti. Ada enggak buku Syekh Muhammad bin Zainu? Jadi kalau beli buku ini, kalau ingin memperdalam, Oh, itu silakan baca buku beliau yang lain juga. Nah, ini ada yang terjemahan juga, Ajaran Sufi dan Tariqat. Dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ini terjemahan-terjemahan buku beliau. Nanti diambil saja. Dan ada lagi kitab beliau tentang akidah juga yang bagus. Khudh Aqidatak. Ya, minal kitabi wa sunnah. Ambillah akidahmu dari kitab dan sunnah. Ada terjemahannya kecil, buku terjemahannya ini. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang difahami oleh sahabat. Baik. Ini saya ingin memperkenalkan penulis kitab ini. Ya, biar sedikit kita kenal ya. Dan beliau ini, beliau mengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekkah Al-Mukarramah. Di antara kitab beliau yang lain, Tauzihat Islamiyah li Islah Al-Fard wal Mujtama'. Ada lagi Arkanul Islam wal Iman min Kitab wa Sunnah. Al-Aqidah min Kitab Al-Kitab min Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Kemudian ada lagi kitab Kutub min Syama'il Muhammadiyah wa Akhlaq An-Nabawiyah wal adab al islamiyah. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, beliau ini cukup berumur panjang. Beliau ini baru beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Dan beliau ini di kitab-kitabnya itu kadang beliau memberikan nasihat. Saya sudah berumur, cukup berumur, kata beliau, saya berikan nasihat. Itu nasihat orang yang sudah berumur itu luar biasa. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang yang lebih tua di antara kalian. Itu dahsyat. Makanya sebisa mungkin cari guru yang lebih, yang tua. Saya ini masih muda. Tapi ustaz payah kami nyari-nyarinya. Awak asyik mendodos saja kerja. Apa boleh buatlah tu. Dengarkanlah kajian-kajian di media-media yang ada. Tapi ingat, keberkahan itu bersama yang tua. Tua dalam ilmu, tua dalam pengalaman. Orang yang sudah banyak pengalaman itu luar biasa. Maka pengalaman dalam berdakwah, dalam mendidik umat itu tuh luar biasa. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, ingat itu. Jangan cukupkan diri belajar dengan kami yang muda-muda. Dan pastikan juga ini yang muda ini ambil ilmu dari yang tua enggak? Itu dia. Sebab kita pastikan ilmu ini al-isnadu minad-din. Al-ilmu. Ilmu itu sanad itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kamu dari siapa kamu mengambil ilmu. Jadi jangan sembarangan. Makanya enggak bisa. Seorang da'i tidak belajar terus itu bahaya, Pak. Bahaya. Baik. Baik. Dan kitab yang kita pegang ini adalah Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Baik. Jadi beliau ini di antara syekh yang malang melintang dan akhirnya taubat. Jumpa dengan ulama-ulama al-hadis, ulama-ulama ahlussunnah. Jadi kita agak lega. Tahu dia mana yang elok dan mana yang buruk. Dan malang melintang hidupnya, umurnya panjang. Itu juga di antara yang membuat saya, Masya Allah, senang saya baca buku beliau. Ya, kita beliau. Jadi, dan penjelasannya, Masya Allah, mantap. Ya, baik. ini sekilas saja. Kalau ingin lebih detail tentang Syekh Jamil Jazainun ini panjanglah, ya. Sekarang kita bahas tentang judulnya, Minhajul Al-Firqatin Najiyah. Apa itu minhaj? Minhaj dengan manhaj itu sama. Ya. Minhaj dengan manhaj itu sama. Secara bahasa artinya disebutkan oleh pakar-pakar bahasa, arti dari al-minhaj adalah at-tariqul wadih. Jalan yang jelas. Jalan yang terang. Jalan jelas dan terang inilah yang kita cari. Sebab Nabi sebutkan qad taraktukum 'ala mathalil bayda lailuha kanahariha la yazi'u 'anha ba'di illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri terang benderang malamnya saja laksana siang. Coba bayangkan Pak, malam itu gelap minta ampun. Betul enggak tuh? Ya kan? Segelap-gelapnya malam, malam seterang-terangnya malam, malam bulan purnama. Kalau nampak hantu pocong, kira-kira gimana itu? Itu banyak di jalan-jalan anak-anak muda dipakainya kain putih nampak sama supir-supir tua. Takutnya minta ampun. Betul tuh? Nah, kalau wak dan haji ini kan bilang betul lagi. Jadi, begitulah malam. Seperti apapun yang paling terangnya kondisi malam, namun tetap gelap. Sekarang Nabi sebutkan lailuha kana hariha, malamnya seperti siang, jelas terang. Luar biasa, agama ini jelas. Makanya tidaklah ada orang yang menyimpang la yaziu anha ba'di, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan yang terang ini sepeninggalanku illa halikum, melainkan dia orang yang binasa. Itu dia. Kita tidak pakai azan dulu ya. Kita lanjut aja dulu Mas. Jadi begitulah Bapak-bapak. Maka cari jalan yang terang. Minhaj. Jalannya Nabi. Dan Nabi sudah sebutkan aku tak tinggalkan apa? Aku tinggalkan kalian dua perkara. Jadi Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Nabi tak tinggalkan itu. Yang Nabi tinggalkan apa? Dan tadillu abada intamasak bihima, sekali-kali tidak akan pernah kalian sesat selamanya. Itu kalimat lan itu, itu maknanya dalam bahasa Arab sekali-kali tidak akan. Nah, itu artinya tadillan tadillu abadan, tak akan sesat abadan, selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Cuma akhir zaman ini serba terbalik. Yang berpegang teguh dengan sunnah disebut sesat, yang tidak berpegang teguh dengan sunnah disebut. Itulah dia masalahnya. Selamat. Ini sabarlah. Sabar. Nah, kita juga enggak boleh enggak sabar. Mesti sabar. Karena Nabi juga sudah sebutkan, saya ti'ada ummati al-qabidu ala dini kal-qabidi ala jamal. Akan datang satu masa nanti di kalangan umatku ini, di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Dipegang terasa lepuh tangan, tak dipegang lepas. Berat. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Minhaj terang jelas. Kita buat kajian di sini ini, ya tempat kecil bukan tak mau buat tempat yang lebih besar. Ya. Cuman jangan sampai kalau sekiranya kita ngaji itu bersembunyi-sembunyi, jangan. Kenapa? Karena memang Umar bin Abdul Aziz pernah menyebutkan, "Idza ra'aitum rajulan yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sifi dalalatin." Hei, tengoklah. Kalau ada orang yang berbisik-bisik dia cerita-cerita agama, orang lain tak boleh tengok, tengah-tengah malam baru boleh ngaji. Memang ada, Pak. Ada enggak apa jumpa? Ada, betul. Saya pernah ngaji dulu kayak gitu. Asli mulai ngaji itu paling cepat jam 11 ke atas. Udah tidur tetangga baru. Tuhlah kerja dulu. Semoga Allah ampuni saya. Ya, dan Allah berikan petunjuk kepada kaum muslimin yang pernah mendapatkan seperti ini. Baik. Ikhwati fillah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fa'lam, ketahuilah, annahum ala ta'sifi dalalatin. sesungguhnya mereka tengah membangun sebuah kesesatan. Ingat tuh. Jadi ini jalan yang terang jelas. Nah, dan minhaj itu tadi ya. Minhaj. Minhaj atau manhaj. Minhaj jalan yang terang. Manhaj. Atau bisa juga bermakna metode yang akan ditempuh. Cara beragama. Nah, itu minhaj. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Likullin ja'anna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini. Sedangkan menurut istilah makna manhaj ini. Manhaj artinya apa? Adalah kaedah-kaedah. Ini penting. Kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah. Seperti kaedah-kaedah bahasa Arab. Usul akidah. Usul fikih. Dan usul tafsir. Di mana dengan ilmu-ilmu ini, pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Jadi usul atau minhaju al-firqatin najiyah berarti kaedah-kaedah dasar, ketentuan-ketentuan pokok golongan yang selamat. Nah, ini dia. Dan nampak ya, minhaj. Dan jalan yang terang itu adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Jelas itu. Maka manhaj lebih umum daripada akidah. Dan manhaj itu diterapkan di dalam akidah, di dalam sulut perilaku, di dalam akhlak, dalam muamalah, dalam semua sisi kehidupan seorang muslim. Manhaj seorang muslim, metode hidup ideal seorang muslim. Itulah tadi. Sehingga ada satu kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang bagus, Minhajul Muslim. Apa artinya muslim? Orang yang muslim itu disebut muslim kenapa, Pak? Muslim disebut muslim kenapa? Mukmin disebut mukmin kenapa? Nah, apa kira-kira itu? Muslim disebut muslim kenapa? Karena ada Islam dalam dirinya. Unsur kepribadian kita apa? Hati, lisan, anggota badan. Mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya, pada hatinya, pada lisannya, pada anggota badannya. Itulah disebut mukmin. Minhajul muslim. Apa itu minhaj? Metode. Jadi minhajul muslim, metode hidup ideal, metode hidup sesungguhnya untuk seorang muslim. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah metode hidup seorang, metode hidup dan prinsip agama, prinsip-prinsip pokok golongan yang selamat. Baik, emangnya ada golongan tak selamat, Ustaz? Kan tak semua orang namanya Pak Selamat, betul ya? Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita tengok nama orang Pak Selamat itu satu-satu saja. Dan ternyata jalan kebenaran itu juga cuma satu. Rasul sudah, Allah Ta'ala sudah sebutkan. Seperti Rasul, nanti ada hadisnya sini. Ayatnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu di dalam kitabnya yang sungguh sangat mulia ini. Dan nanti insya Allah tengok jalan tuh. Jalan yang apa namanya, jalan tuh cuma satu. Seperti yang saya sebutkan kemarin, orang bilang betul kemarin tuh, udah lupa tak kemarin di Lubuk Jambi. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Iyalah, kalau menuju Roma, ya kan? Kalau menuju surga, itu yang jadi masalah. Jalan menuju surga itu cuma satu saja. Makanya Nabi sebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Ternyata ada orang yang tak nak masuk surga, Pak. Enggak ada kalau kita tengok. Tapi para sahabat bertanya pula, siapa pula yang tak nak masuk surga? Siapa pula yang enggan? Ya. Rasul sudah menyebutkan, man afa'ani dakhala jannah wa man afani faqad abahani. Barang siapa yang mentaati aku, berarti dia masuk surga. Barang siapa yang tidak mentaati aku, menyelisih petunjukku, itulah orang yang tak nak masuk surga. Baik. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas minhaj. Saya baru mengenengahkan makna kata minhaj. Jadi jangan nanti minhaj manhaj kata orang manhaj pula kata awak. Manhaj kata orang manhaj pula kata kita. Baik. Di manhaj salaf berarti artinya Pak. Metode hidup salaf. Manhajus salaf. Itulah dia. Baik. Al-firqatun najiyah. Golongan firqah di sini artinya golongan yang selamat. Ada baiknya kita baca buku ini dulu. Atau tadi masih kulit ya. Firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Ada golongan yang tak selamat. Al-firqatun najiyah ini adalah nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbul pertanyaan, berapa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ustaz? Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berapa? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, ini penting. Ya. Sehingga kita betul-betul melihat dengan jelas. Makanya kajian tentang manhaj ini adalah diantara kajian fardu ain. Masih ingat kemarin ya? Ilmu itu ada dua. Ilmu fardu kifayah, fardu a, fardu ain. Kajian tentang akidah dan manhaj ini adalah diantara ilmu yang fardu ain. Baik. Sekarang pertanyaan kita kembali kepada berapa nama Ahlus Sunnah ini? Atau dalam istilah lain, nama-nama syar'i bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang menamakannya ini tidak sembarangan. Ya. Baik. Ahlus Sunnah. Jadi kenapa saya menerangkan Ahlus Sunnah? Saya sedang menjabarkan makna al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Golongan kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong. Baik. Ini nama lain dari Ahlus Sunnah. Ikhwati fillah. Ahlu artinya apa? Orang yang spesial. Ya. Atau ahlul kubur. Kan ahlul kubur, ahlul bait, penduduk rumah atau keturunan Nabi. Baik, sekarang ahlus sunnah adalah golongan atau kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah itu sendiri. Sahabat-sahabatku yang kucinta karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang pertama bagi ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Ahlu. As-sunnah, sunnah Nabi. Wal jamaah dan jamaah. Jamaah di sini bukan jamaah masjid kita. Atau ada, sekarang ikut ahlus sunnah wal jamaah lah katanya. Tapi jamaah yang dia maksud, jamaah masjid besar di kampung dia. Kampung dia. Itu dia. Jadi ada juga yang menyebut ikut sunnah dan jamaah. Jamaah ini penting katanya. Cuman yang ditinggalkannya jamaah para sahabat. Yang diikutinya jamaah yang dibuatnya. Baik. Jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat. Sahabat Nabi SAW. itu dia. Maka untuk itu Nabi sendiri sudah sebutkan tentang perkara ini. Nabi sudah sebutkan, dan hadisnya ada di kitab ini nanti ya. Enggak ada di sini. Baik, saya sebutkan. Nabi sudah sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya juga bahwa umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi berpecah. Iftarakatil Yahudu ala ihda wa sab'ina firqa. Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan. Satu sorga, 70 ke neraka. Demikian pun Nasara. Waftarakatil Nasara ala sintaini wa sab'ina firqa. Golongan Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, satu surga 70, satu ke neraka. Dan Nabi sudah sebutkan lagi apa itu? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, la taftariqanna. Di sini ada kalimat taukid. Sungguh umatku betul-betul berpecah belah. Ala salasin wa sab'ina firqatan, di atas 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam dengan neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul pun menyebutkan apa? Dalam surah Al-Jama'ah. Dalam surah lain, ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Apa yang saya telah berprinsip padanya dan para sahabatku. Dan Nabi juga dalam hal lain disebutkan al-jama'ah. Ibnu Mas'ud menyebutkan makna al-jama'ah, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka, yang sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Nabi, walaupun engkau seorang diri. Nah, jadi walaupun kita seorang diri di masjid itu, tapi kita yang ikut Nabi, kitalah jama'ah. Al-jama'ah itu yang mengikuti jama'ahnya para sahabat. Walaupun banyak jemaah sampai 1000 banyaknya, tapi tak mengikut jemaahnya para sahabat. Mereka bukanlah jemaah al-jamaah, tapi adalah mereka adalah orang-orang yang menyelisih jemaahnya para sahabat. Ahlus sunnah yang mengikuti sunnah. Baik. Jadi sunnah itu, ahlus sunnah itu adalah humul mutamassiku nabi kita billahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaq alaihi sabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'unahum biihsan. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang disepakati oleh generasi as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu, dan generasi awal di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan nanti akan kita sebutkan ciri-ciri khas ahlus sunnah, bagaimana jalannya ahlus sunnah itu, seperti apa karakter mereka itu, karakteristik mereka itu. Baik, itu nama ahlus sunnah yang pertama, ahlus sunnati wal jamaah. Nama yang kedua ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Nama ini banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama lain sebelum maupun sesudah beliau. Mereka menyebut ahlul hadis dan ahlus sunnah dengan menjelaskan i'tiqad mereka serta i'tiqad mereka, dan tidak membedakan antara dua istilah ini. Sehingga Imam As-Sabuni menulis satu kitab yang berkaitan dengan akidahnya ahlus sunnah dengan nama Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidahnya generasi salaf dan Ashabul Hadis. Itulah Ashabul Hadis, nama lain dari ahlus sunnah. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan mazhab salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Mazhab salaf adalah ahlul hadis dan sunnah wal jamaah. Sudah jelas ya? Ini pula yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alaika bi ashabil hadith fa'innahum aktsaru sawaba. Berpegang teguh kalian dengan prinsipnya ashabil hadith. Mereka lah orang yang paling betul. Baik. Ada dua namanya. Nama yang ketiga. Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athariyah dan Ahlul Athar. Nama ini diungkapkan banyak oleh para ulama kita. Dan ini adalah nama untuk Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Jama'ah. Ya. Nama untuk Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengatakan. Mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in dan berpegang teguh dengan mazhab Ahlul Athar. Seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ahmad bin Hanbal, beliau adalah ulama Ahlus Sunnati wal Jama'ah dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dengan istilah Ahlul Athar. Ahlu adalah pengikut asar. Asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau juga menyebutkan ciri ahlul bid'ah mencela ahlul asar. Ahlul asar. Baik. Jadi Al-Imam As-Safarini juga pernah menyebutkan apa itu ahlul asar. Ya. Makna ahlul asar itu yaitu orang yang hanya mengambil akidah. Akidah mereka dari yang diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Atau dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang sudah sahih, yang sudah valid. Yang datang dari salafus salih. Dan para sahabat yang mulia tabi'in. Yang memiliki kebesaran. Jadi jelas. Al-Imam As-Safarini. Jadi Pak, kita ini hendak berkeyakinan dengan keyakinan yang kokoh. Nah, maka keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu datang dari ulama-ulama sebelum kita, ada sanadnya. Baik, sekarang nama yang ketiga dari nama Ahlus Sunnah adalah Ahlul Athar. Athar adalah apa yang ya yang telah sahih dari sahabat, ya. Tabi'in tabi'ut tabi'in, ya. Atau ketika para ulama menjelaskan menyebut makna athar juga apa yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nama yang keempat. Nama yang keempat adalah al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari neraka. Karena Nabi sudah sebutkan kulluha finnar illa wahidatan, semua mereka terancam dengan neraka. Kecuali satu. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Kata beliau, sesungguhnya as-sadiqul masduq, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelompok yang selamat adalah orang yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Itulah di Al-Firqatul Najiyah. Secara bahasa, maknanya adalah golongan yang selamat. Ada yang nama yang kelima At-Taifa Al-Mansurah. Ini nama kitab ni, berarti Al-Firqatul Najiyah, ada jelas ya. Jadi nama kitab ni Minhaju Al-Firqatul Najiyah. Minhaj dah selesai. Al-Firqah Al-Najiyah dah selesai. Sekarang namanya Wat-Taifatil Mansurah, dan golongan yang ditolong Allah. Kelompok yang ditolong. Taifah itu artinya kelompok. Nama ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Kata Nabi, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku tegak di atas kebenaran. Ini sebuah isyarat bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak tegak lagi di atas kebenaran. Mereka ini sampai datang urusan Allah. Sampai hari kiamat. dan mereka dalam kemenangan. Wahum zahirun, mereka dalam kemenangan. Baik, kan jelas namanya disebutkan oleh Nabi. Jadi penamaan nama Ahlussunnah itu bukan nama-nama yang dibuat baru-baru belakangan, dipakai oleh para ulama sepanjang sejarah, termaktub dalam kitab-kitab mereka dan ada di kalangan generasi sana. Nama itu juga sebagian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini, atau terambil maknanya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Ahlussunnah yang keenam adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Penisbatan salafi, salaf itu generasi terdahulu. Salafiyun, pengikut, orang-orang yang ikuti generasi terdahulu. Salafi, itu mufradnya. Salafiyun, jamaknya. Jamak itu orang-orang banyak. Salafi, satu orang. Orang yang ikuti generasi salaf. ini penisbatan yang sungguh sangat mulia. Dan jangan malu, penisbatan kepada penisbatan salaf bukanlah penisbatan yang tercela. Ya, penisbatan yang mulia. Ya, jadi bukan seperti kata orang-orang, ya orang dalam bahasa Minang tadi, salah piang nanya. Kaji lo mago lo salah pinya, orang balap lapi kaji orang nih. Apa terjemahannya tuh? Terjemahkanlah ya. Jadi istilah salafi ini, dahulu al-Imam Adz-Dzahabi ya menyebutkan tentang al-Imam Dzarqutni, seorang ulama al-hadis. Beliau menyebutkan qala, ya, beliau berkata tentang Adz-Dzahabi, kata beliau, lam yadkhul ar-rajula abada fi 'ilmi al-kalam wal jidal. Beliau adalah seseorang yang tidak pernah, lam yadkhul, ya, beliau tidak pernah masuk, ya, kepada selama-lamanya ke dalam ilmu kalam dan ilmu jidal, berbantah-bantahan, ya. Jadi tidak masuk, beliau tidak berkecimpung dalam ilmu kalam ini, tidak pula terjun dalam fitnah dan syubhat ini, syubhat al-kalam ini. Tidak. Wala khaba fi dzalik, bal kana salafiyyah. Bahkan beliau ini adalah, tetapi beliau ini adalah seorang salafi. Jadi dahulu al-Imam Adz-Dzahabi telah menyebutkan demikian. Berarti tidak dipakai istilah itu oleh para ulama sebelum kita. Baik. Tapi Ustaz, kok banyak kali namanya? Keniko hulu. Afwan. Ini orang Jawa nih. Enggak tak ngerti bahasa Jawa. Bahasa kantor kiri ya. Apa kok namanya banyak kali? Kok pakai nama-nama, enggak cukup Islam saja? Apa jawabnya tuh, Pak? Apa jawabnya tuh? Kenapa pakai nama-nama, enggak cukup Islam saja? Apa nama jamaahmu? Jamaah Islam? Apa jawabnya, Pak? Satu. Rasul sendiri yang telah menyebutkan umat ini berpecah belah. Dan Rasul sendiri yang sudah menyebutkan tentang nama-nama ini. Seperti At-Ta'ifah Al-Mansurah ini. Seperti Kulluha Finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Itu kan menunjukkan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kan jelas. Jadi namanya bukan berdasarkan hawa nafsu membuatnya. Tapi nama ini dipakai para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, emangnya orang yang mengkritik dan membantah seperti itu tuh apakah dia terlepas dari nama-nama? justru nama-nama yang dibuatnya adalah nama-nama yang berdasarkan akal fikiran dan seenak seleranya saja. Cobalah tuh. Nanti dibuat nama. Kadang dibuat namanya berdasarkan nama pemimpinnya. Nah, tuh. Jamaah apa gitu. Seperti yang diantara yang difatwakan sesat oleh ulama di negeri ini, apa, LDII kan? Ada juga namanya. Apa lagi? Yang dibuat kan, yang di apa? Ahmadiyah, pakai nama juga dia. Berdasarkan nama pendiri dia, Mirza Ghulam Ahmad. Nah. Justru nama-nama yang mereka buat itu adalah nama-nama yang lemah, nama-nama yang baru-baru. Dan paling sungguh sangat memalukan sebenarnya nama itu disandarkan kepada nama kelompoknya atau nama pendiri kelompoknya ini. Ha, ini dia. Baik. Jadi kita nih sekarang timbul pertanyaan berikutnya. Kan udah jelas nih. Kenapa kok nama-nama? Sekarang nama kita ini, kelompok kita ini salafi kah? Salafiyun kah? Atau Ahlussunnah wal Jamaah? Atau Aqwa'ifa al-Mansurah? Atau Firqatun Najiyah? Atau Ahlul Hadis? Atau Ahlul Asar kah ini? Apa nama kita ini, Pak? Apa eloknya? Aku nama jemaah kita, kok ini? Nah, itu dia. Baik. Apa yang kita pakai, Pak? Nah, ini penting juga nih. Apa yang kita pakai? Dari sini, inilah hebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab setiap zaman itu ada-ada aja orang bikin masalah. Pertentangan antara yang hak dengan yang batil itu memang tak pernah usai. Ya? Ada aja orang. Orang ngaku. Saya tengok seperti Islam, semua orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, makanya untuk membedakan diri dari mereka yang sekadar mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama memasyhurkan istilah lain, Ahlul Hadis misalkan, untuk membedakan dari orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada maksud para ulama kita untuk membedakan diri dari mereka. Jadi jangan malu-malu. Baik. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi untuk membedakan antara kelompok-kelompok lain yang sudah mengklaim dirinya dengan nama dari sebagian nama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saat itulah para ulama mengatakan, seperti di zaman ini orang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, maka para ulama kita mempopulerkan kembali istilah yang dulu sudah pernah disebut oleh para ulama kita juga dengan Salafiyun atau Salafi. Malu tak Pak nyebut nama ini? Perlu tak kita sebut nama ini? Ini penting nih jawaban nih. Penting tak nama ini kita sebut? Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Pamannya saya pergi berdakwah ke pedalaman. Sampai ke dalam sana. Terus saya buat merek kajian salafi. Wah, salafi. Kira-kira gimana itu, Mas? Orang kedip-kedip matanya nih, kajian salafi. Orang tak dengar-dengar. Jangan-jangan orang Minang atau orang Sumatera. Bahaya nih. Selapi saja kajinya. Artinya. Maka pada kondisi-kondisi yang seperti itu, untuk hikmah dalam dakwah idallah, mungkin sebut Ahlussunnah wal Jamaah saja. Itu dia, Pak. Tapi kalau orang tanya sama kita, pokoknya ini kita dakwah pedalaman nih, ustaz nih disebutnya jamaah ini kah atau salafi Ustaz? Apa jawaban kita tuh? Jawab salafi atau enggak? Lihat lagi kondisinya. Di mana letak maslahatnya? Itu metode dalam dakwah. Metode dalam dakwah. Tapi yang penting saya titik beratkan dengan pernah malu menyebut tentang kata salafi. Disebut nama ini, sebut nama itu. Kadang tak perlu pula kita sebut-sebut nama. Ustaz ni apa ni Ustaz? Ada. Sampai ada Pak KUA nanya sama saya gini. Pondok ini sebenarnya afiliasinya kemana ni Ustaz katanya? Ha. Kemana ni katanya? Dia baru waktu itu. Ha. Apa cara jawab? Itu tergantung lihat kondisi latar belakang dia seperti apa. Itu cara berdakwah lagi. Ya. Kondisi dia apa? Saya tak jawab lah, saya salah pipa, saya tak jawab itu. Tapi saya berikan uraian-uraian panjang, dialah menyimpulkan. Ya. Tapi ada saatnya, tidak ada malu menggunakan kata salafi. Justru ada saatnya kita harus memasyhurkan kata salafi. Ketika ada orang-orang yang sudah siarkan bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa pentingnya? Ini jadi catatan pula. Sebab di sini menjadi titik pembeda antara ahlus sunnah sesungguhnya dengan ahlus sunnah KW. Apa itu? Pemahaman, akidah, keyakinan, manhaj dia, kalam dia, qaul dia. Adakah salafnya? Adakah pendahulunya? Mana pendahulunya? Kalau dalam ilmu hadis kata para ulama, samulana rijalakum, sampaikan kepada kami mana rijalmu, pendahulumu mendapatkan ilmu ini, mana salafmu. Maka di saat itu salafi perlu disiarkan. Itu Pak. Di lain sisi, jangan malu mengungkapkan kata salafi. Tapi malulah kalau tidak berupaya perangai kita seperti perangai salaf. Itu yang penting malu itu. Dan kadang penting saya rasakan ketika dakwah di pedalaman, di pedesaan dan yang lain-lainnya ini penting nih. Karena menurut saya salafi adalah dakwah yang paling mudah diterima. Kalau saya menyatakan seperti itu, ente mau apa? Ini dia. Kawan-kawan ya, mau apa? Karena saya berpandangan dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Sepakat enggak, Pak? Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Sepakat enggak? Yang sering antum dengar apa? Dakwah salaf atau dakwah sunnah paling sulit diterima. Iya kan? Saya juga sependapat dengan kata itu. Tapi ada saatnya pernyataan itu saya tolak untuk beberapa kondisi di daerah. Atau dari jika dipandang dari sisi lain. Jadi saya berbicara dari sisi lain. Saya ingin mengatakan dakwah sunnah, dakwah salafi, dakwah salaf adalah dakwah yang paling mudah diterima dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain. Apalah Ustaz? Kalau cuma sekedar ngomong, anak SD juga bisa ngomong. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan, tunjukkan hatu. Mana dalilmu jika kamu benar? Ini dalilnya. Apa dalilnya? Sebab Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan. As-sunnah hiyal Islam. Wal-Islamu huwa sunnah. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Dan Islam adalah sunnah. Kan jelas. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Islam sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah. Dan Allah sudah menyebutkan karena agama Islam ini dibawa Nabi, maka Allah menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad menjadi melainkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Nabi itu datang membawa rahmat, makanya dakwah sunnah datang membawa rahmat, bukan datang membawa kiamat. Dakwah sunnah ini datang membawa keberkahan. Dakwah sunnah ini datang membawa kedamaian. Dakwah sunnah ini datang membawa keberkahan, ketenangan. Masa dakwah sunnah dakwah paling mudah di paling sulit di diri? Mudahlah. Agama rahmat, masa orang payah nerimanya? Itu alasannya. Satu sisi. Tapi Ustaz, kan ada pula para ulama menyebutkan hak yang hak itu sulit diterima. Iya, jika dipandang satu sisi. Tapi di sisi lain, menurut saya dakwah sunnah, dakwah salaf adalah dakwah yang paling mudah diterima. Apa alasannya? Lebih mudahlah sunnah diterima. Karena sunnah itu komprehensif menyeluruh. Cuman kalau model kajian sunnahnya, dakwah sunnahnya cuma ceramah doang, ya payahlah diterima. Begitu sampai satu daerah, kadang ada orang tanya, dadana dakwah sunnah di tempat kamu? Tapi maksudnya ceramah yang diisi oleh ustaz-ustaz yang mempelajari sunnah. Iyalah payah. Tapi kalau dakwah sunnah diterapkan dengan sunnah yang sesungguhnya diamalkan oleh salaf, mudah. Contoh, di antara sabda Nabi, inilah sunnah tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Tidak usah buat kajian ceramah di masjid, mana orang paling benci dengan kita tuh, ha? Tengok, wah, awas, kasih hadiah. Kasih hadiah. Ada ustaz di Medan sana dulu cerita, dia sekarang ustaz sudah meninggal. Jadi dulu saya pernah diceritakannya bahwa tetangga dia itu orang paling benci sama dia. Tetangga dia paling benci dengan dia karena dia ustaz. Kadang-kadang orang ada aja orang seperti itu. Tapi ada anak-anak dia. Setiap ustaz ini jumpa dengan anaknya, dikasihnya uang. Kelas 1 setiap kali jumpa 1000. Kelas 2 anak sudah naik kelas, dia setiap kali jumpa 2000. Dan kelas 3 setiap kali jumpa 3000. 4, 5, 6 setiap kali jumpa naik. Kelas 6, 6000. Begitu kelas 6 anak ditanya sama bu gurunya, kita-kita kalian apa nak? Ada yang jawab jadi Pak Camat, ada yang lain-lain lah, ada yang polisi, ada yang begini. Begitu ditanya anak tetangga ustaz ni, kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi ustaz fulan, disebutnya nama ustaz itu. Heranlah pak gurunya. Ada aja. Ditanya sama maknya, kenapa anak ibu mau jadi ustaz si fulan? Itu ustaz setiap kali jumpa kasih uang sama anak saya. Kalau beginilah kita adu sunnah ni, mendakwakan sunnah, tak tahan orang pak. Tahadu tahabu, saling berbagi hadiah lah kalian, misalnya kalian saling berkasih sayang. Makanya ketika kita dakwah ke pedalaman itu mas, kita kadang saya enggak ngisi kajian, cuman bawa beras. Bawa beras semua, kasih sama orang. Makanya Sa'dul Hakim kemarin menyebutkan, saya dapat tulisannya belum saya ser. Saya dah tulis kemarin. Belajar dakwah pedalaman dari Sa'dul Hakim. Saya dah tulis itu, cuman belum saya ser. Ya. Jadi kata Sa'dul Hakim, dakwah ke pedalaman tu bawa uang, dan bawa uangnya jangan sedikit, banyak. Sudah beliau. Waktu dia kalau lalu sunnah ni banyak bawa uang, kasih dia. Asal ada orang benci sama kita, pasnya kasih sarung. Tak sanggup sarung, kasih jeruk. Tak sanggup jeruk, kasih apa? Jadi apa perlu dikasih? Hadiah. Bukankah para sahabat dulu disuruh Allah Ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Tengok ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala mulai dengan harta. Dengan harta, bukan diri kita, harta. Apa sebab kata para ahli ilmu, apa sebab dengan harta dulu? Apa rahasianya pak? Karena orang yang paling sulit dia melepaskan harta dia. Harta. Makanya kadang kalau ada orang yang pelit lupa, jumpa dia dengan sahabat namanya Kunco Arek dia, hah? Mau dia sama-sama ndak menahan ndak makan, ya? Nahan lapar asal uang jangan keluar. Padahal ini kawan lama dia nih, satu saking beratnya menahan melepaskan uang tuh. Maka Allah suruh jahidu bi amwalikum wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad kalian dengan harta kalian. Kok sampai sini? Ahlus dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima, Pak. Senyum. Senyum itu sedekah. Menebar salam. Assalamualaikum. Masyaallah. Kalau beginilah dakwah di sini, Pak. Makanya saya bilang kalau sanggup kita buat masjid megah-megah, kenapa kita tidak sanggup menyebarkan sunnah yang sungguhnya itu di tengah-tengah masyarakat dengan secara komprehensif? Kadang saya termenung, Pak. Kadang menetes air mata. Manakala pulang dari pedalaman teringat dan terbayang masjid kita megah-megah di kota tapi masjid riot. Betapa banyak saya jumpai di pedalaman-pedalaman di sana. Siapa yang buat masjid di sana? Siapa yang berdakwah di sana? Jadi Bang Ilham ini bilang, ini kasih santri mantap, cukup 10 orang mantap. Kalau sebarlah 10 orang pondok tersebar. Makanya yang paling penting itu sebenarnya markas sunnah tersebar, bukan sekedar markas sunnah terbesar. Ya. Apa bedanya itu, Pak? Kalau terbesar itu tempat ya kan. Yang penting markas sunnah tersebar. Agar sampai dakwah tauhid dan dakwah sunnah nih di manapun berada. Kalau udah banyak orangnya situ. Udah banyak utaknya dijemput pula, nanti dikasih amplop tebal, jalannya beraspal licin. Nah, udah dapat sampai sana. Motor yang jemput Fortuner. Mudahlah orang datang sana. Tapi kok sampai sini kita? Sunnah, ya? Kok sampai sunnah tadi? Urayannya. Dakwah salafiyah. Itu judul baru kita bahas, Pak. Dah jam 8 lewat 6. Cukuplah dulu, ya. Baru bahas judul. Minhajul firqatin najiyah wa ta'ifatin mansurah. Nama Ahlussunnah. Makanya jangan malu, jangan malu menyebut kita ini sebagai Ahlussunnah atau Salafi. Justru tunjukkan ini dia Salafi itu hikmah. Itu seharusnya. Jangan sampai Salafi ini eksklusif. Itu yang masalah itu begini. Sehingga kita malu menyebut salafi itu kadang karena dalam pikiran kita salafi itu eksklusif. Salafi itu pokoknya terasing. Ada pula hadisnya jadi hujah nanti itu. Bada'al Islam wariban wa sayang udah wariban kama bada'al fatur barilin robak. Awal Islam itu datang asing, akan kembali asing di akhir zaman. Bahagialah orang-orang asing ketika itu. Akhirnya dia mengasing-asingkan diri saja. Kelirulah. Bukan demikian maksudnya. Bukan mengasing-asingkan diri. Jadi terasing kita di tengah orang-orang yang tidak mikirkan petunjuk Nabi ini lagi. Itu betul tuh. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sampai pembahasan kita di sini karena memang nama-nama lain dari Ahlus Sunnah. Kemudian sedikit saya tambahkan apa itu Firqatun Najiyah. Kalau kita bahas nanti ini kitab akidah dan manhaj, maka ini adalah inna akidah al-firqatin najiyah hiya akidatu sahabati ridwanallahi alaihim jami'a wa akidatu salafi salih. Maka sesungguhnya akidah firqatun najiyah, firqah golongan yang selamat ini adalah akidahnya para sahabat dan ridwanallahi alaihim dan akidahnya salafus salih. Fa inna aqidatahum ya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, itu akidah mereka adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah, hiyal aqidatul haqqah allati irtadaha Allah taala li ibadihi al muwahhidin, itulah dia akidah yang hak, yang benar, yang Allah taala ridai untuk hamba-hambanya yang bertauhid. Jadi inilah yang akan kita pelajari insyaallah taala. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, saya kira cukup sampai di sini dahulu ya. Sudah cukup lama juga kita belum bahas kitab, Mas. Baru bahas judul. Baru bahas kulit. Nah, baru bahas kulit. Entah kapan selesainya buku ini, tapi perlahan-lahan kita bahas insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.